terbang menerjang keheningan gerbang dinding. Terperanjat mendengar derap langkahnya yang begitu tenang, melangkah menuju keabadian. Yang meluncur menerus himpitan saya.